Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarhu Thalathatil Usul karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kitab yang menjelaskan matan Al-Usulu Thalathah, tiga landasan pokok, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan Al-Aslul Awwal, pokok dasar yang pertama. Qala Syekh, fa idza qila laka man rabbuk, apabila ditanya kepadamu siapa Rabbmu, fakul, maka jawablah, Rabbiyallahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amih. Rabbku adalah Allah yang telah memeliharaku dan memelihara seluruh alam dengan nikmat-nikmatnya. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa, dan dia adalah sesembahanku dan aku tidak memiliki sesembahan selainnya. Wa kullu man siwallahi alamun wa ana wahidun min dhalikal alam, dan semua yang selain Allah adalah alam, yaitu makhluk. Semua yang selain Allah adalah makhluk. Wa ana wahidun min dhalikal alam, dan aku adalah salah satu dari makhluk tersebut. Makhluk dinamakan alam karena makhluk ini merupakan tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Adanya makhluk manusia dan makhluk-makhluk yang lainnya adalah merupakan tanda-tanda adanya Allah subhanahu wa ta'ala, tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita ini termasuk semuanya alam, dan semua yang selain Allah adalah alam, itu makhluk, dan aku, kata penulis, adalah salah satu dari alam tersebut, salah satu dari makhluk tersebut. Asyarah penjelasan. Thumma bayyana Syekh rahimahullahu ta'ala wajhal istidlali bihadzihil ayah. Kemudian Syekh menjelaskan sisi pendalilan dari ayat ini. Sisi pendalilan dari ayat ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat yang kemarin kita baca. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Wa kullu man siwallahi alam, dan semua yang selain Allah adalah alam, itu makhluk, dan aku, kata penulis, adalah salah satu daripada alam tersebut, salah satu daripada makhluk tersebut. Faqauluhu, maka ucapan Syekh, wa kullu ma siwallahi alam wa ana wahidun min dhalikal alam, ucapan Syekh, dan semua yang selain Allah adalah alam, itu makhluk dan aku salah satu daripada alam tersebut. Fayakunullahu Rabbi, maka Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabbu. Lianna Allah Rabbul Alamin, karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabb semesta alam. Wa ana wahidun minal alamin, dan aku salah satu daripada alam tersebut. Fayakunullahu Rabbi, maka Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabbku. Fala ahadun au fala ahada yastati'u an yakul ana li rabbun ghairu rabbil alamin, maka tidak ada seorang pun yang mampu mengatakan aku memiliki Rabb selain Rabbul Alamin. Tidak ada enam seorang pun yang mampu mengatakan bahwasanya aku memiliki Rabb selain Rabbul Alamin. Lal kafir wal muslim, tidak seorang kafir, tidak pula seorang muslim tidak akan mengatakan demikian. Hadza la yumkin abadan, yang demikian itu tidak mungkin abadan, selama-lamanya. Wa la yaquluhu aqil, ucapan seperti ini tidak diucapkan oleh orang yang berakal. Aku memiliki Rabb selain Rabbul Alamin. Hadza dalilun ala rububiyatillahi azza wa jal, maka ini adalah dalil yang menunjukkan rububiyah Allah azza wa jal, bahwasanya Allah yang mentarbiyah alam semesta ini, mengatur, mengurusi alam semesta ini. Wa madama annahu rabbul alamin, dan selama dia adalah rabbul alamin, dan memang dia adalah Rabbul Alamin, fahuwal mustahiqqu lil ibadah, maka dialah yang berhak untuk diibadahi, dialah yang berhak untuk dipersembahkan kepadanya berbagai macam ibadah. Wa hadza yubtilu ibadata ghairillahi subhanahu wa ta'ala, dan ini membatalkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Walidzalika qala ba'daha, oleh karena itu Allah berfirman setelah ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami beribadah, kami menyembah, dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Wa hadza yufidul hasr, dan kalimat iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in ini memberikan faedah al-hasr, hasr, pembatasan, pembatasan, pengkhususan, bahwasannya ibadah hanya untuk Allah dan meminta pertolongan hanya kepada Allah. Li'anna taqdimal ma'mul iyyaka wa ta'khirul 'amil na'budu yadullu 'alal hasr. Yang demikian karena mendahulukan ma'mul, mendahulukan objek. Mendahulukan objek yaitu iyyaka, hanya kepada engkau, itu kepada engkau na'bud. Wa ta'khirul amil, dan mengakhirkan amil, mengakhirkan kata kerja. Kan ada kata kerja, ada apa, subjek, ada objek. Nah, mendahulukan ma'mul, objek, yaitu di sini iyyaka, kepada engkau, engkau ini objek. Dan mengakhirkan amil, mengakhirkan fi'il, kata kerja. Kata kerjanya di sini mana? Na'budu. Nah, kami beribadah. Mendahulukan objek dan mengakhirkan kata kerja dalam kaidah bahasa Arab, ya dulu alal hasr, ini menunjukkan hasr, pembatasan. Pembatasan. Maknanya ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tidak untuk yang lainnya. Nah, fa iyyaka na'bud, maka kalimat iyyaka na'bud, kepada engkau kami beribadah, kami menyembah, yakhtalifu an na'buduka, itu berbeda dengan kalimat na'buduka, kami menyembahmu. Paham ya? Kalau kami menyembahmu, baik. Apa kata kerja baru objek. Kata kerja pelaku objek. Kalimat iyyaka na'bud, kepadamu kami menyembah, itu berbeda dengan makna na'buduka, kami menyembahmu. Itu berbeda. Nah, dalam kaidah bahasa Arab, ya. Li'anna na'bud hadza itsbatun faqat, karena kalimat na'buduka, kami menyembahmu, ini hanya mengandung isbat saja. Ini hanya mengandung penetapan, penetapan ibadah untuk Allah. Kalimat na'buduka hanya mengandung isbat, penetapan, penetapan ibadah untuk Allah. Na'buduka, kami beribadah kepada engkau. Lakin akan tetapi kalimat iyyaka na'bud, kepada engkau kami menyembah atau kami beribadah, ya, dengan mendahulukan objek, ya, kepada engkau, ini objek, kami menyembah, kami beribadah. Kalimat ini yatadammanun nafya wal isbat, ini mengandung penafian dan penetapan, mengandung penafian dan penetapan. Maknanya la na'budu ghairak, kami tidak menyembah selain engkau ya Allah. Jadi menafikan sesembahan selain Allah, ya, dan ini terkandung dalam kalimat la ilaha, ya, tidak ada sesembahan yang benar, ya, dan ini mengandung isbat, sekaligus mengandung isbat penetapan ibadah hanya untuk Allah, dan ini terkandung dalam kalimat illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti kalimat tauhid, la ilaha illallah mengandung an-nafyi wal isbat, penafian dan penetapan, yaitu menafikan seluruh sesembahan selain Allah dan menetapkan ibadah hanya untuk Allah. Demikian pula kalimat iyyaka na'bud, hanya kepada engkau kami menyembah. Ya, ini mengandung penafian dan isbat, penetapan, menafikan sesembahan selain Allah dan menetapkan ibadah hanya untuk Allah. Nah, lain halnya dengan kalimat hanya sekedar na'buduka, kami menyembahmu. Ini hanya menetapkan menyembah kepada Allah. Nah, tapi kalimat iyyaka na'bud, hanya kepada engkau kami menyembah, ini pembatasan, hasr, pembatasan. Ketika objek didahulukan daripada kata kerjanya, ya, maka dalam kaidah bahasa Arab memberi faedah hasr, pembatasan. Kemudian kata Syekh, wal ibadatu la tasihu illa ma'an nafyi wal isbat, dan ibadah itu tidak sah, tidak benar kecuali dengan disertai an-nafyi wal isbat, kecuali dengan disertai penafian dan penetapan, yaitu penafian seluruh sesembahan selain Allah dan menetapkan ibadah atau sesembahan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Wa huwa makna la ilaha illallah, dan inilah makna kalimat la ilaha illallah. Fiha nafyun wa isbatun, dalam kalimat la ilaha illallah terdapat nafi dan isbat, penafian dan penetapan, yaitu nafyul uluhiyah amma siwallah, menafikan ibadah dari selain Allah, wa isbatu halillahi azza wa jalla, dan menetapkan ibadah hanya untuk Allah azza wa jalla. Nah, baik, selesai dari ucapan Syekh, wa kullu man siwallahi alam wa ana wahidun min dzalikal alam, semua yang selain Allah adalah alam dan aku adalah salah satu daripada alam tersebut. Kita semua ini alam, ya, alam. Nah, makhluk, ya, dinamakan alam karena apa? Kita semua ini merupakan tanda adanya Allah Subhanahu wa taala. Tanda adanya Allah Subhanahu wa taala dan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada air enggak? Masih ada air. Air minum masih ada. Ya suaranya. Baik, kita lanjutkan pada ucapan Syekh yang berikutnya. Masih Syekh membawakan metode mengajarnya dengan atau metode penyampaiannya dengan tanya jawab, ya. Sehingga ini lebih mengena. Lebih mengena dan lebih mudah difahami oleh para pembaca atau para penuntut ilmu. Kata Syekh, fa idza qila lak, apabila dikatakan kepadamu, bima arafta rabbak, dengan apa engkau mengenal Rabbmu, dengan apa engkau mengetahui tentang Rabbmu, mengenal Rabbmu, nah, dengan apa? Hah? Belum kita lanjut, coba dengan apa? Dengan apa engkau bisa mengenal Rabbmu? Baik, nah. Faqul, maka kata Syekh, jawablah, bi ayatihi wa makhluqatihi. Aku bisa mengenal Rabbku bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan tanda-tanda kekuasaan Allah, dengan adanya ayat-ayat Allah atau tanda-tanda kekuasaan Allah, dan dengan adanya makhluk-makhluk Allah. Jadi kita semua ini makhluk, ya. Nah, kita semua ini merupakan tanda adanya Allah Subhanahu wa taala. Tanda kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini jawaban yang simpel. Nah, ketika ditanyakan kepadamu, dengan apa engkau mengenal Rabbmu, maka jawab, dengan ayat-ayatnya, dengan tanda-tanda kekuasaan Allah, dan dengan makhluk-makhluknya. Kata Syekh, idza qulta, asyarah penjelasan, anta qulta, engkau mengatakan, Allahu Rabbi, Allah adalah Rabbku. Au Rabbi Allah, atau Rabbku adalah Allah. Alladzi rabbani bi ni'amihi, yang telah memeliharaku dengan nikmat-nikmatnya. Ma huwa dalilu ala anna Allah Rabbuk, alladzi rabbaka bi ni'ami. Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah adalah Rabbmu? Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah adalah Rabbmu, ya, yang telah memeliharamu, mentarbiahmu dengan nikmat-nikmatnya? Apa dalilnya yang menunjukkan bahwasanya Allah adalah Rabbmu? Ja'a syekh bi adillatin minal wahyi. Syekh nah mendatangkan dalil dari wahyu. Tadi atau sebelumnya dikatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Syekh mendatangkan dalil dengan wahyu. Wa minal aqli kama sayati. Dan juga asy-syekh mendatangkan dalil secara akal. Secara akal. Kama sayati sebagaimana akan datang penjelasannya. Fa idza qila laka, maka apabila ditanyakan kepadamu bima arafta rabbak, dengan apa engkau mengenal Rabbmu? Li'anna man idda'a syai'an fala budda an yuqima ad-dalila 'ala da'wah. Kenapa ditanyakan dengan apa engkau mengenal Rabbmu? Kenapa ditanyakan begini? Li'anna man idda'a syai'an, karena orang yang mengakui sesuatu, termasuk mengakui sesuatu adalah mengakui Rabbnya adalah Allah. Orang yang mengakui sesuatu, bala budda an yuqimad dalila ala da'wah, maka dia harus menegakkan dalil atas akuannya tadi. Ketika orang mengatakan na'am, Rabbku adalah Allah, atau Allah adalah Rabbku, ini pengakuan ya, maka dia harus mendatangkan dalilnya. Nah, apa dalilnya? Bahasa Rabbnya engkau adalah hamba Allah, atau dalil yang menunjukkan Allah adalah Rabbmu, atau Rabbmu adalah Allah. Kata Syekh, karena pengakuan itu butuh dengan menegakkan dalil atas akuan ya, yang dia sampaikan. Dalam syair dikatakan wad-da'awi idza lam yuqimu 'alaiha bayyinatun ahluha ad'iya'u. Pengakuan-pengakuan ya, kalau orangnya itu tidak menegakkan keterangan atau dalil tentang pengakuannya ya, ngaku ini ngaku itu, apa buktinya? Kalau orang yang ngaku-ngaku ini ngaku itu ya, pengakuan-pengakuan tersebut apabila tidak disertai dengan bukti-bukti ya, ahluha ad'iya, maka orang-orang ini hanyalah ad'iya, hanyalah ngaku-ngaku. Nah, hanyalah pengaku-pengaku belaka. Sehingga orang yang mengakui sesuatu, nah, mengaku ini dan itu, harus dia mendatangkan buktinya, dalilnya. Nah, ketika dia mengaku Rabbku adalah Allah, Allah adalah Rabbku, bima arafta Rabbak, dengan apa engkau mengenali Rabbmu? Nah, kata Syekh, budda likulli mudda'in an yuqimad dalila ala da'wah, maka harus setiap orang yang mengaku dia menegakkan dalil atau bukti atas pengakuannya. Wa illa, kalau tidak, kanas da'wahu ghaira sahihah, maka pengakuannya enggak benar. Kalau sekedar mengaku enggak ada bukti, enggak ada dalil, maka kata Syekh pengakuannya ghairah sahihah, enggak benar. Anta qulta, engkau mengatakan Rabbi Allah alladzi rabbani, Rabbku adalah Allah yang telah memeliharaku, wa rabba jami'al alim alamina bi ni'amih, dan telah memelihara seluruh alam dengan nikmat-nikmatnya. Apa dalil? Apa dalilnya? Nah, fakul, maka jawablah ketika engkau ditanya dalil bahwasannya Allah adalah Rabbku yang telah memeliharaku dan memelihara seluruh alam, maka fakul, jawablah ad-dalilu, dalilnya adalah ayatuhu wa makhlukatuhu, dalilnya adalah ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah ya. Naam, wa makhlukatuhu, dan dalilnya juga adalah makhluk-makhluk Allah, adanya makhluk-makhluk ini ya, manusia, lautan, gunung ya, pohon-pohonan, dan semuanya dari makhluk ini, dalil yang menunjukkan adanya Allah, dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah lah yang memelihara dan mengurus alam semesta ini. Nah, ini jawabannya. Jadi jika engkau ditanya bima arafta rabbak, dengan apa engkau mengenal Rabbmu? Nah, maka dalilnya adalah ayatuhu wa makhlukatuhu. Dalilnya adalah ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, dan dalilnya adalah juga makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ayat, ayat-ayat Allah atau kalimat al-ayat ya, jam'u ayatin, ini merupakan bentuk jamak daripada kata ayatun. Wal ayatu, sedangkan ayat lughatan secara bahasa, al-alamatu ala syai, ayat, kata ayat secara bahasa artinya al-alama ala syai, tanda sesuatu, tanda untuk sesuatu. Ini ayat. Ayat secara bahasa artinya tanda untuk sesuatu. Wad-dilalatu ala syai, atau yang menunjukkan tentang sesuatu. Nah, ini arti ayat secara bahasa. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiki salasun, ayat orang munafik ada tiga. Apa arti ayat di sini? Tanda ya. Ayatul munafiki salasun au salasatun, tanda-tanda orang munafik ada tiga. Jadi ayat secara bahasa artinya apa? Tanda, tanda untuk sesuatu. Nah, ai alamatuhu, yaitu tanda-tandanya. Ketika dikatakan ayatul munafiki salasun, ayat-ayat orang munafik ada tiga, yaitu tanda-tanda orang munafik ada tiga. Nah, sampai selesai hadisnya. Yang menjadi syahid di sini adalah ayat. Ini ayat secara bahasa artinya tanda. Maka qauluhu, ucapan syekh, bi ayatihi, aku bisa mengenal Rabbku dengan ayat-ayatnya. Ae al-alamat, yaitu aku bisa mengenal Rabbku dengan al-alamat, dengan tanda-tanda ya, tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wad-dilalat, dan juga dengan ad-dilalat, perkara yang menunjukkan ad-dalati alaihi subhanahu wa ta'ala. Nah, makna bi ayatihi, aku bisa mengenal Rabbku dengan ayat-ayatnya, yaitu aku bisa mengenal Rabbku dengan tanda-tanda yang menunjukkan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa jami'u hadhil kainat, maka semua yang ada ini, semua yang ada ini, allati tarawnaha, yang engkau lihat ya. Apa yang engkau lihat? Langit, gunung ya, lautan, lembah dan seterusnya ya, dan makhluk-makhluk yang lain ya, hewan, binatang dan seterusnya. Semua yang engkau lihat ya, kullaha kanat ma'dumah, semua itu dulunya enggak ada ya. Semua itu dulunya enggak ada. Thumma innallaha aujadaha, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengadakan naam perkara-perkara tersebut ya, makhluk-makhluk tersebut. Wa khalaqaha biqudratihi subhanahu wa ta'ala, dan Allah lah yang menciptakannya dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semua yang ada ini, makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya dulunya enggak ada, kemudian Allah yang menciptakan jadi ada. Nah, maka yang ada ini, kita ini yang ada ini ya, dan makhluk-makhluk Allah yang lain yang ada ini, ini merupakan apa? Tanda adanya Allah. Nah, tanda adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna ucapan syekh ketika ditanya bima arafta rabbak, dengan apa engkau mengenal Rabbmu? Bi ayatihi, dengan tanda-tanda. Nah, dengan tanda-tandanya, yaitu dengan adanya makhluk-makhluknya ini. Nah. Wa minha, dan di antara semua yang ada di dunia ini, khalqun yatajaddadu, ada makhluk yang dia baru. Makhluk yang baru, ada makhluk yang lama, sudah lama diciptakan. Ada yang baru, khalqun yatajaddad. Ada makhluk yang baru, mislun nabat, seperti tumbuh-tumbuhan, ya mungkin baru tumbuh dia. Wal mawalid, dan seperti anak-anak yang baru lahir, ya. Atau hewan-hewan yang baru lahir, ya. Ini juga baru. Wa asya makanat mawjudatan, dan beberapa perkara yang dulunya enggak ada. Maka anas mawjudah, dulunya enggak ada seperti kita. Dulu enggak ada. Nah. Ya. Fa'taib, thumma wujidat, kemudian ada. Wa antum tanzuruna ilaiha, dan engkau bisa melihat yang ada tersebut, ya. Sekarang kita bisa melihat anak-anak kita. Padahal dulu anak-anak kita belum ada. Manilladzi yakhluquha, siapakah yang menciptakannya? Ya, yang menciptakan yang ada ini. Huwallahu subhanahu wa ta'ala, dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Hal takhluqu nafsaha, apakah makhluk-makhluk ini menciptakan dirinya sendiri? Hal ahadun minal basyari khalaqaha, apakah ada salah seorang yang menciptakan dia? La ahadun idda'a hadza, tidak ada seorang pun yang mengaku menciptakan manusia, ya, atau menciptakan na'am makhluk. La ahad idda'a hadza, tidak ada seorang yang mengaku ini. Wa la yastati'u an yad'i, dan dia enggak mampu untuk mengaku-ngaku. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu, ya, am humul mukhaliqun, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri, ya. Nah, am khalaqu samawati wal ard, ataukah mereka yang menciptakan langit dan bumi, ya. Bal la yuqinun, sungguh mereka enggak yakin dengan ucapan mereka. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah yang menciptakan kita. Ya. Nah, Allah yang menciptakan kita. Hadhil asya'u, kata Syekh, ya, hadhil asya', semua yang ada ini, ya, ma aujadat nafsaha, dia tidak bisa mengadakan dirinya sendiri. Ya. Nah, tidak bisa mengadakan dirinya sendiri, tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Au aujadaha ghairuha minal makhluqat abadan. Dan semua yang ada ini, nah, tidak bisa diadakan, diciptakan oleh selain dia dari makhluk-makhluk yang lain abadan, selama-lamanya. Jadi semua yang ada ini enggak bisa menciptakan dirinya sendiri, dan juga naam enggak bisa diciptakan oleh yang lainnya dari makhluk-makhluknya. Bukan dirinya sendiri yang menciptakan, bukan pula yang lainnya dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala abadan, selama-lamanya. Ma ahadun khalaqa syajaratan, tidak ada seorang pun yang bisa menciptakan pohon, ya. Pohon yang naam begitu indah, ya, dengan akarnya, dengan batangnya, kemudian rantingnya, daunnya, bunganya, berbuah dia sampai matang buahnya, dan seterusnya. Enggak ada seorang yang mampu melakukan ini. Nah, ma hadun khalaqa bi'udatan aw dzubaban, enggak ada seorang pun yang mampu menciptakan nyamuk, dan enggak ada seorang pun yang mampu menciptakan lalat. Enggak ada. Nyamuk yang dengan na'am, ya, alat kehidupannya, ya. Nah, sayapnya, kakinya, ya. Nah, dan seterusnya. Demikian pula lalat, ya, dengan sayapnya, dengan mulutnya, dengan kepalanya, dengan badannya, dan seterusnya. Nah, yang sedemikian indah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tidak ada seorang pun yang mampu khalaqa ba'udatan aw dzubaban, Tidak ada seorang pun yang mampu menciptakan nyamuk ataupun lalat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina tad'una min dunillah," dan orang-orang yang mereka sembah, yang mereka seru dari selain Allah, ya, "la yakhluqu dzubaban," mereka semua tidak mampu menciptakan lalat. Jadi semua sesembahan-sesembahan mereka, sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala, ya, sesembahannya orang-orang musyrikun, "la yakhluqu dzubaba," mereka semua tidak bisa menciptakan lalat, ya. Enggak bisa menciptakan lalat kok disembah. Nah, ya. Enggak bisa menciptakan yang sedikit, yang kecil, ya, semut kecil aja. Enggak bisa menciptakan dia, kok disembah. Ya. Nah, "la yakhluqu dzubaba," mereka tidak bisa menciptakan lalat, "walau ijtama'u lah," walaupun semua sesembahan-sesembahan tersebut bersatu untuk menciptakan lalat, mereka enggak bisa. Walaupun seluruh orang di dunia ini bersatu, ya, menciptakan lalat, gak akan bisa, ya. Nah, paling yang dibisai apa? Robot, ya. Robot yang kalau habis baterainya gak bisa hidup lagi, ya. Nah, lemah, ya. Penciptaan yang lemah. Nah, baik, robot pun yang menciptakan timah besi siapa? Hah? Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan otak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa berpikir supaya buat robot, ya. Siapa yang menciptakan otak? Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Maka ya. "Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u la." Sesungguhnya yang mereka seru dari selain Allah, mereka tidak mampu menciptakan lalat, ya. Walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Maka tidak ada seorang pun yang mampu mengatakan, "Aku menciptakan diriku sendiri," ya. Atau "aku diciptakan oleh si fulan," ya. Nah, tidak ada. Nah, melainkan, ya, yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Fahadzal khalqu, kita lanjutkan. Fahadzal khalqu, maka makhluk-makhluk yang ada ini, ya, termasuk kita ini, ya, dulu alal khaliq, menunjukkan adanya khaliq, adanya sang pencipta, ya. Nah, walihada, oleh karena ini, lama kila li a'rabiyin, ketika dikatakan kepada orang a'rabi, orang badui, ya, orang pedalaman, orang kampung, ya. Kalau di tempat kita mungkin orang Dayak, ya. Nah, orang pedalaman, kampung. Bukan orang kota, orang kampung pedalaman, badui, a'rabi. Ya. Ketika ditanya kepada badui, ya, "Bima arafta rabbak?" Dengan apa engkau mengenal Rabbmu? Ya. Maka badui ini menjawab alal badihah. Dia menjawab secara refleks, ya. Secara seketika. Tanpa ada mikir dengan apa, ya, ya. Nah, tidak. Tetapi menjawab secara seketika tanpa berpikir panjang. Si badui ini, ya, si badui ini, si orang pedalaman ini, ketika ditanya, "Bima arafta rabbak?" Dengan apa engkau mengenal Rabbmu? Maka dia menjawab tanpa berpikir panjang, ya. Dia menjawab seketika, refleks, ya. Dia mengatakan, "Al-ba'ratu tadulu alal ba'ir." Tai unta itu menunjukkan adanya unta. Nah, ya. Jadi jawaban yang badihah, seketika, ya. Tanpa berpikir panjang, tapi nah menunjukkan kepada jawaban yang na'am, benar. Kata dia ini, "Al-ba'ratu tadulu 'alal ba'ir." Ya. Tai unta itu menunjukkan adanya unta. Ya. Nah, kalau antum lihat tai unta, berarti pernah di tempat sini ada unta, ya. Di masjid misalkan ada tai ayam, berarti tadi ada ayam masuk, ya. Menunjukkan adanya ayam, ya. Nah, kemudian kata badui ini satu lagi, "Wal atharu yadullu 'alal masir," dan jejak, ya, bekas orang, bekas kaki, ya. Nah, itu menunjukkan adanya perjalanan, ada orang yang berjalan, ya, di tempat ini. Nah, Kalau kita lihat bekas mobil misalkan, ban mobil misalkan, ini menunjukkan apa? Berarti ada mobil. Berarti bekas mobil ini menunjukkan adanya mobil. Ya. Bekas kaki orang berarti menunjukkan adanya orang yang lewat di tempat ini. Nah, kemudian kata orang ini langsung kepada jawaban intinya, Allah yadulu hadzal kaun ala latifil khabir. Ya. Nah, maka bukankah ya, alam semesta ini menunjukkan adanya al-latiful khabir, adanya zat yang maha latif, yang maha lembut, yang maha mengetahui, yaitu adanya Allah. Ini jawaban si badui dengan seketika tanpa berpikir panjang. Nah, ya, dia mengatakan tai unta menunjukkan adanya unta, ya, jejak orang itu menunjukkan adanya orang yang lewat. Nah, dan alam semesta ini, nah, yang ada semua ini menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Maka semua makhluk ini menunjukkan al-Khaliq. Menunjukkan adanya al-Khaliq sang penciptanya. Kemudian idza ra'aita athara qadamin 'alal ardi. Apabila engkau melihat bekas kaki di atas tanah, amma yadullu ka hadza 'ala anna ahadan masya 'ala hadhil ard? Bukankah ini menunjukkan kepadamu bahwasannya ada seseorang yang berjalan di atas muka bumi? Jadi kalau engkau melihat bekas kaki di atas tanah, nah, bukankah ini menunjukkan kepadamu bahwasanya ada seorang yang lewat di atas tanah ini? Idza ra'aita ba'ra ba'irin, apabila engkau melihat tai unta, kotoran unta, ala yadullu ka hadza ala anna hadhil ard fiha ibil? Ya. Bukankah ini menunjukkan kepadamu bahwasanya di tanah ini ada unta? Au marra 'alaiha ba'ir, atau di tanah ini ada unta yang lewat? Sehingga ada kotorannya. Al-ba'ratu tadulu 'alal ba'ir, maka kotoran unta itu menunjukkan adanya unta. Wal atharu yadulu 'alal masir, dan jejak bekas itu menunjukkan adanya orang yang lewat. Nah. Baik, demikian pula alam semesta yang ada ini semuanya, gunung, lautan, ya, pepohonan, lembah, daratan, nah, manusia, hewan, binatang, dan seterusnya, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, langit beserta hiasan-hiasannya, matahari, rembulan, bintang-bintang, dan seterusnya, menunjukkan adanya sang Khalik, adanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika engkau ditanya bima arafta rabbak, dengan apa engkau mengenal Rabbmu, maka jawablah bi ayatihi wa makhlukatihi, dengan ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaan Allah, dan dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, mafhum? Bisa difahami? Selesai dari penjelasan Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala tentang ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, fa idza qila laka bima arafta rabbak fakul bi ayatihi wa makhlukatihi. Apabila engkau ditanya dengan apa engkau mengenali Rabbmu, maka jawablah dengan ayat-ayatnya, yaitu tanda-tanda kekuasaannya, dan dengan makhluk-makhluknya. Nah, baik, naktafi bihadal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kelirunya dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan tersebut. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.